Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bimuftir. Salat hukumnya batal disebabkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi muftir ini artinya sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi semua hal yang membatalkan puasa itu juga batal, juga bisa membatalkan salat ya. Wa shala li jawfih. Jadi muftir yang sampai ke bagian dalam tubuh atau ke tenggorokan ya. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Jadi muftir ini tidak diharuskan banyak ya. Makan atau minum sedikit, walaupun satu nasi, walaupun hanya satu tetes, ini kalau dilakukan di tengah-tengah sholat, ini sholat yang dilakukan batal. Wa uklin kathirin, ini atof ke kata muftir ya. Dan juga sholat bisa batal dengan disebabkan makanan yang banyak, syahwan yang dilakukan secara tidak sengaja. Jadi perbedaan antara puasa dan sholat, khusus untuk makan yang banyak ini, kalau sholat ini batal walaupun dilakukan dengan lupa, dalam keadaan lupa, tetapi kalau puasa tidak batal ya. Jadi dalam bab puasa nanti, seorang yang makan banyak itu hanya membatalkan bila melakukannya sengaja, tetapi kalau di dalam sholat walaupun tidak sengaja, ini membatalkan sholat. Wa illam yabtul bihi shaumu, ini sudah ada penjelasannya ya. Walaupun makan banyak dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa. Jadi dalam hal ini berbeda antara puasa dan sholat. Falawi ba'tala anu khomatan najalat min ta'sihi lihadid zahir min famihi. Ini seperti sebelumnya ya, di penjelasan sebelumnya ada permasalahan nukhomah. Bila seorang yang sholat dia menelan nukhomah, nukhomah atau dahak yang turun dari kepala ke bagian luar min famihi, bagian luar mulut, aurikon mutanajisan, atau menelan air liur yang najis, binah widamilis satihi, najis dikarenakan tercampur oleh darah gusi ya, darah gusi. Bah ini biadab, walaupun ludah itu warnanya putih dalam arti tidak berwarna merah. Amutagoyiron bihum roti nahwi tumbul, atau menelan lidah yang berubah berwarna merah disebabkan tercampur oleh tumbul. Tumbul ini jenis tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang biasa digigit ya, yang biasa diletakkan di dalam mulut dan digigit-gigit ya. Batolat, maka sholat yang dilakukan batal. Jadi batolat ini adalah jawab dari tiga permasalahan, yaitu yang pertama menelan dahak, yang kedua menelan air liur. Namun penggambaran air liur ini dua ya, air liur yang najis atau air liur yang tercampur benda lain. Dalam hal ini dicontohkan tumbul. Amal uklul kolil, jadi kata al-akal uklu ini kalau huruf hamzahnya dibaca dhamma itu artinya makanan ya, objek yang dimakan. Kalau pekerjaan memakan itu biasanya diharokati fathah. Dan dalam permasalahan ini kata akal ini harokatnya dhamma ya. Jadi yang dimaksud adalah makanan, bukan pekerjaannya. Jadi memakan makanan yang sedikit ini bisa membatalkan sholat walaupun tidak ada gerakan yang banyak. Jadi memakan itu sudah membatalkan sholat, tidak diharuskan ada gerakan yang banyak. Amma al-uklul qalilu urfan, jadi ukuran sedikit ini adalah uruf, kebiasaan yang berlaku walayataqayyadu binahwi simsimatin, dan batasan sedikit ini tidak dibatasi dengan semisal simsimah atau sumsumah ya. Ini kalau tidak salah artinya semut ya, semut merah. Jadi ukuran makanan yang kecil itu tidak dibatasi dengan semut merah, tetapi standaritasnya adalah uruf atau adat yang berlaku. Memakan makanan sedikit yang dilakukan oleh minnasin, orang yang lupa bahwa dia sholat, au jahilin ma'dzurin, atau orang yang tidak tahu mengenai itu, tetapi ketidaktahuan itu dimaafkan oleh syariat ya. Penggambarnya dua seperti yang sering dijelaskan, yaitu baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam, atau jauh dari orang yang mengetahui tentang hal itu. Wa min maglubin, dan juga dilakukan oleh orang yang terkalahkan ya. Terkalahkan dalam arti tidak bisa menghindari. Contoh maglub, ka'anna zalat nuhamatahu lihadir zahir wa ajaza an majjiha. Seperti seseorang yang ada dahak yang turun ke anggota, ke batasan luar seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu tempat keluarnya huruf H ya, tempat keluarnya huruf H. Jadi ada nuhomah, ada dahak yang turun dari kepala kemudian sampai ke mahraj huruf H, sampai di tenggorokan bagian tengah. Wa ajaza an majiha, tidak mampu untuk mengeluarkannya. Jadi tidak mampu untuk mengeluarkan dahak yang keluar sampai ke batas luar. Ini contoh dari maglub ya, orang yang terkalahkan. Au jararikuhu bito'amin baina asnanihi. Ini contoh kedua. Atau ada air liur yang tercampur dengan makanan, makanan yang berada di sela-sela gigi ya. Jadi ada makanan di sela-sela gigi. Wa qata'a jaza'an tamyizihi wa majjihi. Ya. Makanan yang ada di sela-sela gigi ini sulit untuk dipisahkan dan sulit untuk dibuang. Di majah itu mana aslinya memuntahkan ya, maksudnya mengeluarkan dari mulut. Jadi setelah makan, ada seseorang yang makanannya tersangkut di sela-sela gigi dan sulit dikeluarkan dari gigi, dan juga sulit dimuntahkan ya. Kemudian makanan itu tercampur oleh air liur, lalu air liur ini ditelan ya. Jadi menelan air liur yang tercampur oleh makanan. Namun makanan ini sebelumnya tidak bisa atau sulit dikeluarkan dari gigi ya. Secara tidak sadar di tengah-tengah sholat menelan air liur, tetapi ternyata air liur itu bercampur dengan makanan yang sebelumnya berada di tengah-tengah gigi. Maka semua ini falayadzuru lil udri, semua ini tidak membahayakan dalam arti tidak membatalkan sholat karena dianggap ada udzur. Jadi layadzuru lil udri ini adalah jawab dari mulai amma ini. Amma, kalau amma itu biasanya kalimat atau kata yang setelah fa itu menjadi khobar ya, menjadi khobar dari kata setelah amma. Jadi al-aklu ini mubtada, kemudian falayadzuru ini menjadi khobar dari mubtada yang terletak setelah amma. Dan mengapa diberi fa ini pembahasan nahwunya agak panjang. Jadi karena amma menggantikan huruf syarat, amma kamah maya kumin syai'in wafa. Jadi memakan makanan yang sedikit bila dilakukan oleh orang yang lupa atau tidak tahu atau orang yang terkalahkan, maka hal itu tidak membahayakan karena ada uzur ya, ada uzur. Wa tabtulu bi ziyadati ruknin fi'liyin Wallahu a'lamu bisawabi.